Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sadisatuni. Utai makalah ingkang kaping 6 iku an Abdillah bin Mas'ud sanggih Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dewi Abdullah bin Mas'ud kam min mustadrajin bin ni'mati Ali wa kam min makhtunin bisana Ali. Kami mustadrajin, pirang-pirang utawi ana wong sing dilulu. Makhudin tegese den alat, di alam mana dikai sanksi. Qalilan halisidit, qalilan halisidit. Oleh dikai peluluan atau dilulu binikmati kelan anane nikmat. Diibdari, kelan ngekeng-keng nikmat, alihi ngatasi wong. Akeh wong sing nikmate akeh, hakikate dilulu. Dulu tiga i tapi kok akeh di samping. Wakam mimaktunin lan akeh wong difitnah, ayo muntahan yang disit beruji. Ayo darani ikhtihan beruji, judala iklan syukur. Kau disana iklan akeh pengalemane manusia, ayo dikas roh disana inasi. Terusnya kelawan akeh pengalemane manusia, alih ingat asipung. Wakam mimaktunin yang pirang-pirang wong singgi, bodoni atau ditipu manane emut mainan dikse tenang apa kalbu atine wong sidinya ing dalam dunia tapi wahwa filen lan ali anil akhirat disang akhirat bisatri utai bisitri sami kelawan ditutupi erti ditutupi wadini atau ditutupi kesalahane agak wong sening dunia salah ya tapi bi Allah ditutupi sehingga orang kebungkan tapi akhirnya malah ketipu lali obat yang Allah subhanahu wa ta'ala satri lahir lana lalu Allah wibaw yang berapa cacat-cacat wong Allah nutupi alih yang atas wong ini jelas ya wal makolah tu sahabiatu te makolah sing kebitu ibu an Dawudah saking Nabi Dawud Dawud wairumun sholib an Dawudah saking Nabi Dawud an Nabi ibu Nabi Dawud sing kasing Nabi alih orang Dawud sama Nabi Dawud Uhiyah dan wakiyah nafi Zaburi yang dalam kitab Zaburi bahwa di Zaburi kitab-kitab unzila kang jenturun apa kitab ada yang atasnya Dawud apa yang di Dawud ini hakun alal akil ala ayyastahila illa bisalasi hakun itu jadi kewajiban, itu jadi hak hakun itu jadi hak. Ya Allah kiai semua cakap hak ko alal akil opo Allah istighfar sambil mawon. Hak ko ni udah hak alal akil ni ngatasi wong sing di akal. Wajib pun dekasi wajib alih ngatasi akal. Ada satu keharusan bagi wong sing di akal. Rupane Allah istighfar. Utawi ento hak ko ni udah hak alal akil Allah istighfar. Utawi arif ento orang ketumpul sopo akil. Orang tersibukkan sebuah akhir ialah salah sin kecuali kelawan perkara telu minal khisali yang biro-biro keadaan dan biro-biro tingkah orang kalau punya akal harusnya menjadi hanya pada kejahat satu tajawudun yiku golek sangu lima adil krono gun bali maknanya mati atau ya akhirat iji komitmennya tajawudun yiku sangu lima adil krono gun bali atau krono akhirat maat itu mana nih gondali ada ya utu autan bersama maat dan eli akhiratihi tegese krono akhirat ya uang itu dunia di sepuro kon ngaku sik kentawa itu oleh subhanallah oleh bali mana nih sangu itu biada il amal ngakoni biroko ngamal aswali hati kesibukan kedua sing diridani Allah wa mu'natun lan biaya lima asin krono pengulipan dunia ekiamu amrin ekiamu untuk keseju menang di amri kifayah kelawan urusan kecukupan wong basonihi lan yoga yang ikilah amr wabi ibarat yang dalam siji ibarat yang ada wa marum matun lima asin wa marum matun lan dadani dadani lima asin maring sistem urip dhewe ini atau maisha ini jadi termasuk keapian wong sholah itu kudu noto maisha ini noto maisha ukuran kesalahan Bifat ini milan fatha ini waro ilan roh watas di ini milan nasib ay islahuhu dikese ngaki'i ma'as atau noto ma'as watola bulad jati langgulai keenaan watola bulad jati langgulai keenaan golehi keenaan atau kenyamanan di halal yang melawan barang halal. Ya Allah. Watolaku lazatin lan golehi keenaan. Golehi keenaan di halal yang melawan halal. Wassalamualaikum. Watolaku lazatin lan golehi keenaan. Golehi keenaan di halal yang melawan barang halal. Pak ina kebal halal di mongko tak temune rezo halal to golek barang halal iku wajib kuwi wajib kuwi meneh kabeh kata sing jelas iki sing kula terangno wa tola bulan jati di halal iki kula sering mau kan iki ya inti ciri utama wali utawa kekasih Allah iku talajut di halal nomor talajut di halal. Kodunya juz khufatil jannah bil makarif wa khufatil narawabish syahawat. Suarga lu mau dikepung di barang-barang di orang yang misalnya duit itu enak, mau orang-orang yang duit kumpul orang itu ayu itu enak, agama larang kecuali lewat yang halal. Ya enak emangan, sorry kebaturi orang ayu yang seneng gue macam-macam itu sahabat. Jadi setan itu paling putus asa. Nah, orang mukmin ngelawan kenikmatan maksiat, dilawan kelawan lanjutin tobat. So enaknya barang nopo halal, enaknya barang nopo. Ini ruwara dengan. Mulanya keluar yang saya ini tenang kelawan meribat yang barang. Sarokloh yang soleh keluar yang saya ini mulai bangun meribat satu. Kalau ingin dah lagi tidak kesuan sudah kloso. Sarok kloso soleh soleh senang punya. Lorian itu ya janggal zaman umur itulah tahun lagi senang senangnya ngaji tasawuf. Tapi sausir tambah tua tambah senang. Kau jauh sampai wong Islam itu kehilangan senang benikmati Allah. Kena nganti wong Islam itu berjuju terus. Islam itu loro kabeh masih ya tahu lah ini kuret pelontang lantung wah kuret. Berarti dia nyesali Islam sing diaturan kontoat kok ke janggal maksiat kok di nah, tapi nak kowe iso nikmati toat setan iki putus asa nggodho kowe perkarane kowe diiming-imingi nikmati maksiat dhewe malah kowe nikmati napa toat. Jadi ini ku kula suwun toat ku yo dadi problem ya toat ku yo dadi napa dinikmati. Saya lagi ngopi mbek kanca guyon-guyon kayak apa kalau kita ditegir kayak ngomong sing ahlul maksiat makan siang itu dibaturi cewek cantik makan siang itu ngopi itu dibaturi wong ayu itu ning kafe iki kok repot ini ngopi wis seneng nikmate kopi kumpul mbek wong mukmin wis seneng ngomong ngantur wis seneng pokoknya di antara sebab kewalian itu ladah ya napa nikmati ladah itu nikmati wa tola biladatin napa dihalalin boleh keenaan kelawan barang. Jadi gue ngaji gue jauh separuh mau amin dalil kasrotu dohki tumitul kulfer ngate-ngate no gue gue mati ini nanti gue bui-bui sing uraan ambek wong wedo-wedo sing ora mahrom tua ambek wong wong rahasia ini gue yune tiang-tiang soleh kaya sarok lo kiki alim sering guyon di tamu ini gue satu metode atau satu cara untuk membuktikan bahwa kita pun dalam barang halal untuk laga ya. Saya ulang lagi untuk melawan setan bahwa kita pun dalam melakukan barang halal ya untuk nopo lazat untuk kenek nah, sehingga kita tidak perlu mencari kenikmatan lewat barang haram paham lewat barang nopo. Makanya perlu saya sebut sampai saya nyebut Mbah Mun nyebut Bapak Kulo Sarok Kulo jadi itu seneng ya, sekali malih sekarang ini setan ini melidu kita wong liya wis namangan bagi wong itu ayu wong liya itu kepengen ngopi ini kafe yang bagi ayu. Iki ana wong saleh ngopi seneng udah tiba tiba diung jenggotan mau mantel lo turu nah diomongin gak paham terus mantel lo kabe tapi aku kudu bone aku mau barang apa halal yo dipaksa sesuai rak nak awam kelainan rawong ngono seneng pertama mantel sesuai kelainan jadi pulau niku tenang ya pulau merasa no mana pulau simon jadi pulau sing seneng pulau Wong Islam kuat ya, asal orang maksiat kuat.